Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian di malam hari ini kita masih membacakan risalah Bulughul Maram, dan di kesempatan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Akhrajahu sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tujuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi di hari Jumat hukumnya wajib ala kulli muhtalim, atas setiap mereka orang-orang yang ihtilam, telah mengalami mimpi basah. Dan maksud dari kata ala kulli muhtalim artinya adalah ala kulli baligh, wajib bagi mereka orang-orang yang sudah masuk pada usia baligh. Ketika hendak menghadiri sholat al-jum'ah, untuk mereka mandi sebelumnya. Dan terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muhtalimin rawahun ilal jum'ah. Wajib atas setiap mereka orang yang sudah mengalami ihtilam, yakni baligh, rawahun ilal jum'ah, untuk mereka keluar menghadiri al-jum'ah. Yang dimaksud adalah menghadiri sholat jum'at. Wajib bagi setiap yang baligh untuk dia menghadiri sholat jum'at tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man raha ilal jum'atil ghuslu. Dan bagi setiap mereka orang-orang yang keluar menuju sholat al-jum'ah, ada kewajiban al-ghuslu, yakni mandi. Hadis ini sahih, tadi kita sebutkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Sehingga hadis ini mentafsirkan hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya kewajiban mandi di hari al-jum'ah bagi mereka orang-orang yang keluar menuju sholat al-jum'ah. Mengeluarkan daripada itu ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki udhur, sehingga dengan udhur tersebut mereka tidak bisa menghadiri sholat al-jum'ah. Semisal mereka para ashabul mardha, orang-orang yang sakit, tidak wajib bagi mereka untuk mandi di hari Jumat tersebut. Demikian pula mereka para nisa al-mu'minat, para wanita-wanita al-mu'minat, al-muslimat, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menghadiri sholat al-jum'ah. Demikian pula tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan mandi di hari Jumat tersebut. Nah, sebelum kita menyebutkan beberapa faedah dan fikih terkait hadis yang tadi kita sebutkan, kita akan menukilkan di kesempatan malam hari ini beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya hari Jumat adalah hari yang istimewa dan memiliki kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis yang pertama adalah an Uwais, dari Uwais radhiyallahu taala anhu, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seafdhal-afdhal hari kalian adalah hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling afdhal adalah hari Jumat. Kemudian Rasul menyebutkan, fihi khuliqa Adam alaihi salam, di hari itulah Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan di hari yang lain. Diciptakannya Adam di hari Al-Jum'ah oleh Allah Azza wa Jal, termasuk di dalamnya memberikan faedah keutamaan di hari tersebut. Wa fihi qubidha, dan di hari Jumat itulah Nabi Adam alaihi salam diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa fihi nafkhah, dan di hari Jumat tersebut terdapat kejadian an-nafkhah, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, yang dengan tiupan sangkakala tersebut menghancurkan seluruh alam dunia, dan di hari itulah terjadi yaumul qiyamah, hari kiamat, hari akhir atau berakhirnya dunia. Terjadinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat, bukan hari yang lain. Kemudian Rasul menyebutkan, fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah atas kalian solawat yang kalian berikan kepada aku, kata Nabi SAW, karena sesungguhnya solawat yang kalian sampaikan atasku akan ditampakkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad SAW. Naam. Ini hadis menjelaskan fadilah keutamaan hari Jumat dibandingkan hari selainnya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at 'alaihi asy-syamsu yaumul jum'ah. Hari terbaik yang matahari itu terbit menyinarinya adalah hari Jumat. Naam. Bukan hari-hari yang lain, tapi hari Jumat adalah hari yang terbaik yang disinari oleh sinar matahari. Wa fihi khuliqa Adam, di hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Di hari itu Nabi Adam dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, dan di hari itu pulalah Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah darinya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah. Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam salah satu risalahnya, belum menukilkan perkataan Al-Imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah ketika belum mentafsirkan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari Al-Jum'ah dibandingkan hari yang lainnya. Al-Imam Al-Qadhi Iyad menyebutkan, al-zahiru anna hadhihi al-fadail al-ma'dudah laysat li dhikri fadilatihi. li'anna ikhraj Adam wa qiyam sa'ah la yu'addu fadilatan. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, yang zahir disebutkannya beberapa keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam beberapa hadis tidak sama sekali menunjukkan keutamaan hari tersebut. Karena dikeluarkannya Adam alaihissalam dari al-jannah dan tegaknya hari kiamat, la yu'addu fadilatan, bukan termasuk dari keutamaan yang menunjukkan keutamaan hari terjadinya kejadian tersebut. Wa innama huwa bayanun lima waqa'a fihi minal umuril 'idham wa ma sayaqa'. Namun disebutkannya beberapa penjelasan yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menerangkan lima waqa'a fihi minal umuril 'idham wa ma sayaqa'. Untuk menerangkan beberapa perkara-perkara yang besar yang telah terjadi di hari tersebut. Perkara yang besar yang terjadi di hari tersebut adalah dikeluarkannya Adam alaihi salam dari al-jannah, dimasukkannya beliau ke dalam al-jannah juga di hari tersebut. Wama sayaqa, dan perkara apa saja yang akan terjadi namun belum terjadi. Seperti ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil alaihi salam hancurnya alam semesta, wa fihi saqah, kehancuran alam dunia terjadinya di yaumil jum'ah, di hari Jumat. Liyata'ahhabal 'abdu fihi bil a'mali shalihah linairi rahmatillahi wa daf'i niqmatihi. Agar seseorang memiliki kesiapan mempersiapkan dirinya di hari tersebut untuk dia melakukan amalan-amalan yang soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadis ini memotivasi seseorang untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di hari tersebut. Agar seseorang mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, wa daf'i nikmatihi, dan untuk menolak azab yang datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Selesai penukilan yang datang dari al-imam Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan yang bahwasanya hari-hari yang afdal, yang mulia, yang disebutkan di dalam al-Islam seperti yaumil jumu'ah, ataukah bulan-bulan yang mulia seperti syahrul ramadhan, bulan ar-ramadhan, ataukah yang semisalnya di dalamnya berisikan fadilah, keutamaan, amalan-amalan soleh yang dikerjakan di hari tersebut. Terdapat motivasi agar seorang muslim di hari-hari tersebut, di bulan-bulan tersebut, untuk mereka memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu. Di hari tersebut terdapat satu waktu yang apabila seorang hamba ia meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan mengabulkan, memberikan permintaannya. Malam yas'al harama, selama dia tidak meminta perkara yang haram. Naam. Terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha, waktu apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Ada sebagian pendapat di antara mereka para ulama yang berpandangan bahwasanya itu adalah waktu bainal khutbatain, di antara dua khutbah, atau waktu ketika khatib duduk menjeda khutbahnya antara khutbah yang pertama dengan yang kedua. Sebagian mereka menyebutkan pendapat yang lain, namun pendapat yang rajih wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang menyebutkan bahwasanya waktu tersebut adalah qubail al-maghrib, sebelum datang waktu maghrib. Sebelum datang waktu al-maghrib, ba'dal asri, setelah seseorang menunaikan sholat asar, itu adalah waktu yang dianjurkan seorang muslim untuk di sana dia berdoa dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mustajab, yang tidak ada seorang pun ia berdoa meminta kepada Allah di waktu tersebut, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya selama permintaannya tidak mengandung di dalamnya perbuatan-perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dari perkara yang menunjukkan keutamaan yaumul jumu'ah adalah disyariatkannya seseorang ketika datang yaumul jumu'ah untuk melakukan salat al-jumu'ah. Dan salat al-jumu'ah hakikatnya adalah pengganti dari salat zuhur. Sehingga ketika seorang muslim dia tidak bisa menjalankan salat al-jumu'ah disebabkan karena uzur, maka yang wajib baginya adalah menjalankan sholat zuhur, bukan sholat jumat. Demikian pula bagi mereka orang-orang yang sudah mengerjakan sholat jumat, tidak lagi diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena hakikatnya al-jum'ah adalah pengganti dari sholat al-zuhur. Nah, dan di antara dari perkara yang dianjurkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh seorang muslim di yaumil jum'ah, di hari Jumat, adalah al-ghuslu, mandi yang dikenal dengan mandi al-jum'ah. Mandi apa? Al-jum'at. Mandi Jumat. Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan waktu seseorang dianjurkan untuk mengerjakan salat untuk mandi al-jum'ah itu dimulai dari terbitnya fajar, nampaknya matahari, sampai seseorang menghadiri salat al-jum'ah di hari tersebut. Namun yang afdal untuk seseorang ia melakukan mandi al-jum'ah adalah dia kerjakan pada saat dia akan berangkat menuju sholat jum'at tersebut. Nah, yang afdolnya adalah dia melakukan mandi al-jum'ah pada saat ia akan berangkat ke masjid. Nah, ini yang afdol, seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah. Terjadi pembahasan di antara mereka para ulama terkait masalah hukum ghuslil jum'ah, mandi hari Jumat. Apakah mandi hari Jumat adalah sesuatu yang wajib ataukah sesuatu yang sunnah? Terjadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha, disebabkan karena adanya riwayat yang juga disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah pada hadis yang setelahnya. Kita bacakan hadis yang setelahnya, yaitu dari Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a yawmal jum'ati fabiha wa ni'mat. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia berwudu di hari Jumat, maka dengan wudu tersebut itu adalah suatu kenikmatan, fabiha wa ni'mat, pujian bagi orang yang mencukupkan untuk ia berwudu tidak mandi di hari tersebut. Wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Dan barang siapa yang dia mandi bukan berwudu, Nabi SAW menyebutkan fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih afdal. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, wa hasanahu at-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah. Dan hadis-hadis yang semakna dengan hadis Samurah ibni Jundab radhiyallahu taala anhu juga banyak ternukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga inilah yang menyebabkan adanya khilaf di antara mereka para fuqaha, apakah wajib pada lafaz wajib ala kulli muhtalim ketika Rasul menyebutkan perihal mandi al-Jum'ah bermakna wajib dalam arti kata ketika seorang meninggalkannya ia ya'tham, ia berdosa, ataukah wajib di sini bermakna sunnah yang muakkadah, sunnah yang ditekankan. Inilah perkara yang tadi kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para fuqaha. Pendapat yang pertama, mazhab az-zahiriyah. Mazhab az-zahiriyah, dan pendapat ini juga dirajikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah dan yang lainnya dari kalangan mereka para ulama, yang berpandangan bahwasanya mandi yaumul jumu'ah memiliki hukum yang wajib. Dalam arti kata, kalau semisal seorang tidak mengerjakannya, maka dia berdosa. Sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain yang disyariatkan di dalam al-Islam, ketika seorang melanggarnya, maka ia dikatakan sebagai seorang yang asi, yang bermaksiat terhadap perintah Allah dan perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Nah, mereka berpandangan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, diriwayatkan oleh As-Sab'ah, imam yang tujuh. Hadis ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Disebutkan adanya lafaz wajib oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil, kata mereka bahwasanya wajib di sini adalah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, jangan dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan berdosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi tidak ada khilaf di antara mereka para fuqaha bahwasanya ketika seseorang dia menghadiri sholat Jumat dalam keadaan tidak mandi, mencukupkan dengan berwudu, maka sholat Jumatnya adalah teranggap sebagai sholat yang sah, tidak batal. Sehingga mereka para fuqaha sepakat tidak memasukkan mandi al-Jum'ah sebagai rukun sahnya sholat al-Jum'ah, namun hanya sampai pada tingkatan wajib yang kalau dilanggar ia bermaksiat kepada Allah, berdosa di sisi Allah Azza wa Jal, dalam keadaan sholat Jum'atnya sah dan tidak batal disebabkan karena dia tidak mandi al-Jum'ah. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, dan pendapat ini disepakati oleh imam mazhab empat, mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Syafi'iyah, al-Hanabilah, dan dirajihkan oleh jumhur dari kalangan para fuqaha salafan wa khalafan, baik di zaman terdahulu maupun zaman sekarang, yang berpandangan bahwasanya mandi al-Jum'ah adalah sesuatu yang sunnah yang ditekankan, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, tidak sampai pada tingkatan yang wajib. Bahkan sebagian di antara mereka para fuqaha menukilkan adanya ijma', kesepakatan di antara para ulama terkait perkara yang tadi kita sebutkan, dipalingkannya makna wajib tatkala seseorang mandi al-jum'ah ke makna istihbab sunnah yang ditekankan di dalam al-Islam, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ibn Rushdin alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan dhahab al-jumhur ila annahu sunnatun. Telah berpendapat jumhur dari kalangan para fuqaha bahwasanya mandi al-jum'ah adalah perkara yang sunnah. Wa dhahaba ahlu zahir ila annahu fardun. Dan telah berpendapat mazhab zahiriyah bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Wala khilafa fima alamu annahu laisa syaratan fi sihhati shalah. Dan tidak ada khilaf selama yang saya ketahui, kata Imam Ibn Rushdin alaihi rahmatullah, bahwasanya itu bukan termasuk syarat sahnya sholat. Jadi kalau semisal seorang tidak mandi di yaumul jum'ah, sholatnya sah dan tidak teranggap batal yang wajib baginya untuk mengulanginya. Nah, hingga dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan yustahabbu liman atal jum'ah ayyaghtasila, wajib bagi seseorang yang berkeinginan untuk, atau yustahabbu afan, disunahkan bagi seorang yang ia mendatangi sholat al-jum'ah untuk dia yaghtasil, mandi sebelumnya. Wa yalbasu thawbaini nadhifaini wa yatatayyab. Kemudian yang setelahnya dia mengenakan dua jenis pakaian. Mengenakan dua pakaian. Pakaian dalam dan pakaian luar, ya kan? Mengenakan kaos, mengenakan jubah yang rapi. Wa yatatayyab, dan dia mengenakan parfum. Mengenakan apa? Parfum. Ini perkara yang disunahkan. Wala khilafa fi istihbabi dzalik. Dan tidak ada khilaf terkait disunahkan itu seluruhnya, mandinya, mengenakan dua jenis pakaian dan memakai parfum. Ini seluruhnya adalah perkara yang sunnah, yang Al-Imam Ibn Qudamah menyebutkan tidak ada khilaf di antara para fuqaha terkait hal tersebut. Wa fihi atharun katsiratun sahihah, dan padanya terdapat atsar-atsar yang banyak lagi sahih, yang menyebutkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Dalil yang dipakai oleh mereka jumhur para fuqaha yang memalingkan makna wajib di dalam hadis ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim ke makna istihbab, di antaranya adalah satu surat di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Jum'ah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati faz'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melakukan sholat di hari Jumat, maka fasa'au ila zikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, jumhur para fuqaha menyebutkan bahwasanya ayat ini memiliki isyarat tidak wajibnya seseorang mandi di hari tersebut, disebabkan karena tidak disebutkannya at-taharah oleh Allah Azza wa Jalla, hanya mencukupkan dengan as-sa'yu ba'dal adzan, bersegera setelah mereka mendengarkan adzan, bersegera menghadiri sholat al-Jum'ah. Naam. Sehingga di fayakunu ihalah alal ayati thaniyah al-amah fi kulli salawat, sehingga dari sisi hukumnya dipalingkannya, tidak disebutkannya at-taharah, langsung disebutkan bersegera untuk berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, dari sisi hukumnya disamakan seperti seluruh sholat-sholat yang lain. Naam. Diterapkan padanya firman Allah Azza wa Jalla, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum," sampai dengan akhirnya, mencukupkan dengan apa? Berwudu. Naam. Tidak disebutkannya perintah untuk mandi, ini sebagai dalil ketika seorang menghadiri sholat al-Jum'ah sama seperti halnya menghadiri sholat-sholat yang lainnya, dengan ia mencukupkan dengan berwudu, sehingga mandi Jum'at bukan termasuk perkara yang wajib. Adapun dalil dari sunnah adalah hadis yang tadi kita sebutkan dari Samurah bin Jundab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man tawaddaa yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Wa man ightasala fal ghuslu afdal." Ini hadis jelas menyebutkan bahwasanya seorang yang berwudu di hari tersebut dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabiha wa ni'mat, itu adalah termasuk kenikmatan dengan wudunya. Walaupun dia ketika mandi, maka mandinya dia adalah sesuatu yang lebih afdal. Naam. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a tsumma atal jum'ata." Dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang dia berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian setelahnya dia mendatangi sholat Jumat, fastama'a wa ansota, dia mendengarkan khutbah dengan seksama, wa ansota, dan dia diam, maka dengan perkara itu seluruhnya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata thalathati ayyamin." Maka akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya antara yang dia lakukan di hari tersebut dengan Jumat yang berikutnya, wa ziyadata thalathati ayyamin, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Berarti selama 10 hari, ya kan, dosa yang dilakukan oleh seseorang dengan dia menghadiri sholat Jumat sebelumnya dia berwudu, dia mendengarkan dengan seksama khutbah yang disampaikan oleh al-khatib, kemudian dia diam, akan diampuni dosanya selama 10 hari tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man masal hasa faqad lagha, dan barang siapa yang dia menyentuh al-hasa, kerikil, dia mainkan kerikil tersebut, faqad lagha, maka sungguh dia telah lagha, telah bermain-main. Wa man lagha, disebutkan dalam sebagian lafaz, fala jum'ata lahu, dan barang siapa yang melakukan perbuatan lagha, maka tidak ada Jumat atasnya, yakni dia tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Al-hadis. Hadis ini di samping menunjukkan dalil mencukupkan dengan berwudu ketika seorang menghadiri sholat al-Jum'ah. Kemudian yang berikutnya adalah anjuran agar seorang muslim ketika dia menghadiri sholat al-Jum'ah untuk benar-benar diam, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khatib tersebut. Tidak bercerita, ya kan, antara sebagian kita dengan sebagian yang lain. Menyentuh kerikil saja disebutkan sebagai amalan yang lagha, apalagi di atasnya, ya kan.